الشيء ضال. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين خير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. Lakot anzalna, teman-teman nurono ingsun ayatin, ing pira-pira ayat mubayyinatin kang iso jelasno. Ayat bayyinatin tegese banget jelas. Aku nurono ayat sing iso jelasno to banget jelas. Ya te ayat ku Al-Qur'anu Qur'an. Ayat Qur'anu banget jelas. Wa wahu te Allah yahdinu jono sapa Allah man ing wong. Ya sa'u kang ngersakno sapa ing man ila siratin maring dalan tariqin tegese dalan mustaqimin kang jejeg ae dinil islami tegese agama islam. Wa yaquluna lan padha ngucap sapa al munafiqun ail munafiqun tegese wong munafik. Oleh ngucap amanna kita iku wis iman sedekna tegese benerno kita billahi ing Allah ae bitauhidihi lawan nauhidna ning Allah ngesakno Allah. Wa bi rasuli lan kita ya percaya rasul rupane Muhammadin Muhammad. Wa atokna lan ya wis taat kita fima ing dalam perkara wa atokna huma. Wa atokna lan noati kita huma ing Allah lan Rasul fima ing dalam perkara hakama kang gawe keputusan sapa Allah lan Rasul bi iklan ma. Suma ya tawallam kono li mengo ayu ridu tegese mengo sapa farikun sekelompok minhum saking munafikun mim ba'di dalika sause mengkono-mengkono ngomong taat ai anhu tegese mengo sangka hukum. Hukume Allah lan Rasul. Wa maulai kalan ora ana sapa kabeh al muriduna tegese sapa kabeh iku bil mukmini lan mukmin kabeh al mahudi nakang wis maklum kabeh diketahui kabeh al muafiki kang nyocoki apa kulo atine wong akeh li al sinatihi maring cangkeme wong akeh wa idza tuuna likane den undang sapa ngakeh lawahi maring Allah wa rasulihi lan utusane Allah maknane rasul al mubalihi kang nyampekno anhu saking Allah liyahkuma supaya nggih keputusan sapa rasul benahum antaraning munafikin. Idzan nalikane dipanggil Allah atau dipanggil Rasul fariqun ta sekelompok minhum sanging munafikin iku muriduna iku mengo kabeh. Anil maji sanging teko ilahi maring Rasul. Tapi wa iyakun nalikane ana iku lahum kedhi al munafikin apa al haq apa kebenaran sing untungno ndekne. Yaitu mengko teko sapa munafikun ilahi maring Rasul mutina hale nurut kabeh. Musyriina hale cepet-cepetan kabeh toina tertoat kabeh. Afi kulubi monoto iku ing dalam atine munafikin maradun te loro kufrun tegese kekafiran amir tabu onoto mamang sopo al munafikun syakku tegese mamang sopo munafikun fi nubuwati dalam kenabiane Muhammad am yakhofuna to kuatir sopo al munafikun ayya khifa yang tolacut ora jener sopo Allah Allah alaihi mengatasi munafikin wa rasuluhu lan utusan Allah fil hukmi ing dalam keputusan ayya fazlimu tegese mongkongani ngoyo sopo fayuzlamu mongko diani ngoyo utawa didolimi di napa dirugekno sapa munafikun fihi ing dalam hukum la ora bakal balulawi kabeh uti al munafikun hum ya ulai ku adzalimuna sing zalim kabeh bil iradi kelawan mengo anhu sangi hukum ya Allah Rasul innama kana muslimin ana iku kaulal mukminin iku dadi pengucape wong mukmin utawa dadi komitmen wong mukmin. Iza du'u nalikane den undang sapa al-mu'minun ila Allahi maring Allah wa rasulihi lan utusane Allah. Liyahkuma supaya nggih keputusan sapa rasul bainahum antaren al-mu'minin. Bil qauli kelan pengucapan Allah iki kang pantes kang layak bihim kang laik lho bahasa Indonesia ne kang bila Allah iki kang laik sing pantes bihim kelan mu'minin iki ayyakulu yaiku yen ngucap sapa al-mu'minun sami'na wa ta'na. Pokoke tiap kanjeng Nabi dawuh semeni sami'na wa ta'na sami'na ngrungokno kita wa ta'na lan taat kita. Bil ijabati kan muningge. Wa ulaika te mengkon-mengkon kabeh khina idzin nalikane nurut nggih niku muni samina wa tona hum ya ulaika iku al muflihuna iku wong sing bejo kabeh najuna tegese wong sing bejo kabeh. Wa man tisabane wong yuti iku taat sapa man Allah ing Allah wa rasulahu lan tersane Allah wa yakhshalan wa tisab man Allah ing Allah. Ya khaufu tegese wa tisab man hu ing Allah wa yattaqihi wa yattaqihi. Wayat takhilan takwa sapa man ing Allah utawa wayat takhilan wedi sapa wong ing Allah bisukunil hak kelawan syukure hak wayat taqi wa kasriha wayat taqi bi ayuti ahu fa ulai ka mongko te mongkon-mongkon kabeh hum ya ulai ka iku alfaizuna ku sing bejo kabeh bil jannati kelawan swarga. Bon kula terangaken nggih terus masalah peta zaman Nabi. Peta zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku sing dicatat ahli tarikh nggih. Wae Kanjeng Nabi hijrah niku bareng tiang pitung puluh. Dados Kanjeng Nabi awal nyuruh tiang hijrah teng Madinah niku tiang pitung puluh. Sebagian pun teng kene Habasyah, teng kene Ethiopia. Sing dipimpin kalian Ja'far bin Abi Thalib, dados adikipun Sayyidina Ali. Dados sahabat wonten hijrah teng Habasyah, terus kemudian hijrah pertama teng Madinah niku sekitar tak tiang pitung puluh. Semacam-macam alhasil Nabi teng Madinah iku mulya. Largane wong mulya iku wis dadi sunatullah niku ana wong munafik. Mulane nek sampean melarat iki ora ana wong munafik, ora kena dibodohi. Tapi nek semulya dadi pejabat dadi kiai gedhe nglahirna wong munafik. Ya ora usah getun wis ngono iku sunatullah teng donya. Terus iku wis regane melarat iku ora enak, tapi ketemu wong jujur, regane sugih kowe enak, tapi ketemu wong napa? Munafik. Mana ono kiai gede, ono tokoh gede kok kepengen steril. Sangking pecundang-pecundang buatan sakit. Wong Rasulullah itu yang paling disenangi Allah ini buatan terbebas sangking tiang apa? Munafik. Terus tiang munafik niku nggih saged tobat. Nggih wonten hukume. Kalau terang sitok-sitok nggih, karena kita sering nyebut kata munafik tapi tidak faham. Munafik itu level-levelan. Ada level paling ekstrim. Nggih niku sing finar. Niku sing nganti ora iman mbek Allah lan Rasul. Jadi pura-pura iman tapi hakikate ra iman niku sing disebut innal munafiqin napa fi dharqil asfali napa minan nar. Ana munafik ku ya iman tenan mbek Allah mbek Rasul, ya iman ya percaya nek kiai ki wong apik, ulama ki wong apik. Tapi bodoni urusan duit, terus ngakali sithik-sithik proposal iku ora munafik kelas berat. Ijing ben tetep nang swarga. Sing tukang-tukang napa bodoni ya dihisab sithik-sithik tapi tetep napa nang swarga. Bodoni ku ana loro, ana bodoni tenan. Bodoni sing rugekno, bodoni rondok tenan. Lah sing rondok tenan niku malah min ahli napa jannah. Kanjeng Nabi bolak-balik dibodoni sahabat. Kula gadah punya banyak cerita sahabat sing bodoni Nabi tapi mergo seneng. Nuaiman niku sahabat paling lucu, senengane mabuk. Mabuk ya mabuk-mabuk tenan ya. Tapi mboten pengedar ganja, mboten nom mabuk mawon mboten-mboten. Dia itu tiap mabuk gitu di zir BNP. Ini jarang diungkapkan para kiai, makanya saya jelaskan. Saya baca kitab ini di sarahnya Ikhya dan dibenarkan oleh beberapa riwayat ahli hadis. Namanya Nuaiman. Sahabat paling lucu, paling nyenengno Nabi jenenge Nuaiman. Ayo pegawaiannya itu anggerenjing kan dia sampai pengang anggerenjing atau ayah sapan itu mulai rian gak wonten pedagang kelilingan. Terus pedagang itu omong ini, mau Nabi kita ayo kepengen sepan, teri. Yang diteri Nabi kan lomo terus, man Nuaiman ayo mangan batire kula mangan, bareng bareng mangan. Ya Rasulullah jinan pun mangan, kita sing bayari, loh itu gak hadiah kagak kuboten, jinan sing mangan. Mosok tokoh bayari, mosok rakyat bayari tokoh, dan ini terang-terang kan, kacau kan. Akhirnya Nabi ngutus bayari, itu berkali-kali. Jadi mana kalau jarang marung mbek rugen mergo ora pantes rugen bayari kula. Dadi mumpun kula pritungno dadi wah niku repot to. Kancanan nang melarat kok repot. Wis kunane kuno, tapi mari swarga. Mulane kula betah, paham. Mulane mari napa? Swarga. Dadi neraka donya tapi swarga akhirat. Wis konten berkat, senengane mabuk. Niki berita gembira, hadis ini berita gembira. Kalian wong alim-alim biasa kancanan nang fasik. Kala mabir. Zaman Nabi Sugeng nak ana wong mabuk ngefleng nganti rasa sadar dijilid 60 kali. Terus ala ra'yil imam Nabi pernah 40 kali. Sehingga ulama itu khilaf kalau orang mabuk ingin tobat itu dicambuk berapa kali, ada yang bilang 40, 60 karena Nabi ketika menjilid Nuaiman itu sekitar itu. Yo ngoten niku terus. Nah, tapi ini yang perlu diingat, ini hadis di Bukhari. Ketika sahabat menghujat Nuaiman, kowe kok ora isin mbek Nabi, kowe kanca akrabe Nabi, senengane Nabi ku guyon mbek kowe kok gak mabuk. Terus dilaknati sahabat, dimaki-maki. Tapi Nabi ngendikane la tal'anuhu fa innahu yuhibbu Allah wa rasulah. Kowe jogemen nglaknati Nuaiman, dekne ku seneng Allah lan Rasul. Sehingga dalam Sarah Fathul Bari di kitab sarahnya kitab Bukhari, Fathul Bari mengatakan laisa min syartil mahabbah, tidak termasuk syarat mahabbah orang terbebas dari semua dosa. Buktinya Nuaiman yang mabuk di depan Nabi dan Nabi tahu kesalahannya Nuaiman, Nuaiman masih disifati yuhibbuha wa rasulah. Geleng-geleng wong-wong sing berlebihan mentasdid. Banyak orang nakal yang masih mencintai Allah dan Rasul. Wong ra salat jajan, kon milih ngobong gereja mbek masjid, milih ngobong gereja. Paham ya? Wong tukang zina kon nyucup kiai mbek kon nyucup germane, milih nyucup kiai. Dene cek duwe nurani ndi sing bener? Ndi sing salah? Lho logikane nek nak nuruti nafsu kan ngene, aku atok nyucup germo sing nguntung aku iso zina, kiai ku penghalang. Tapi manusia itu kalah dengan nuraninya. Wong tukang zina ku nyucup kiai gak gelem nyucup germane. Umpama dia nuruti nafsu kan? Nyucup germo ae sing nguntung no kiai ku problem. Lego. Makanya Anda harus yakin nurani itu tidak bisa dimatikan. Balil insanu ala nafsihi basira. Mbono ya menak ra percaya okak-okak kuburan kula. Fatwa ini memang tidak lazim di dunia wong soleh-soleh sing ra tau ngaji gak lazim, tapi antar ulama ini lazim. Nak dunia wong soleh gak tau ngaji, gak tau mutolaah repot. Wong kudu steril, seneng Allah kudu ra tau dosa, muni seneng kok melanggar seneng apaan. Ya seneng ora usah syarat, wong kepen seneng kok. Celek seneng ayu oleh, kok rugen seneng wong ayu oleh. Mergo wong ayu layak diseneng. Lah Allah layak disenengi, sing seneng ya sapa wae. Lha itu paling angel ning di dunia ulama. Ya sudah begitu. Allah itu ngendikane sak Ibnu Hajar Al-Asqalani tidak termasuk syarat mahabbah, orang harus terbebas semua dosa. Buktinya Nuaiman masuk Allah dan Rasulullah tahu. Kalau Rasulullah tidak tahu mungkin orang bisa mentakwil mergo Rasulullah tidak tahu. Sehingga beliau mensifati yuhibbu wa Rasulullah, tapi Rasulullah itu tahu kelakuannya Nuaiman tuh. Sering bodoni berkali-kali. Bodoni Nabi, tapi Nabi yang mengguyu. Nah, termasuk yang lucunya Nabi terus nyifati lagi. Fa innahu yuhibbu wa Rasulullah. Terus Nabi aku iku rong tahu iso disenengno wong kaya Nuaiman senengno aku. Perkarane wong mabuk agak sopan. Dadi nak guyoni Nabi ya vulgar. Mustang. Lah kelakuane Nuaiman iku kula gadah cerita tentang Nuaiman ku kathah. Saya karena di kepentingan bela jenengan dan nak sampean rapati saleh oleh sering. Itu di kitab-kitab di sara-sara itu Nuaiman kurang ajar iku gak mari nganti sause Kanjeng Nabi wangsul teng Allah taala. Sampai intawa ila maula. Jadi sing paling parah era Sayyidina Utsman. Jadi Nuaiman saking kurang ajari. Niku wonten tiyang wuta picek, wong wuta tenan, wuta loro-lorone wuta. Wong wuta pas itikaf ning masjid kudu nguyoh, ya nguyoh tenan. Masjid riyen gak ana keramike, gak ana tailate. Pokoke nang nguyoh iku wis ditokno kok masjid ning gone fadok-fadok ya semacam karangan apa mriki napa-napa perkebunan iki mriki. Soe karangan. Bareng digandeng Nuaiman malah diparakno dekat mimbar. Yes. Iki wis ning njaba masjid pun, nguyoh ning kene nggih mun nguyoh tepik. Nguyoh, bareng nguyoh dibengoki sahabat nak dekne nguyoh masjid. Akhire dekne sumpah Allah, aku nak ketemu wong sing bodoni aku la adriban, mesti tak jua to si tak pukuli. Terus nganti pirang-pirang dino golek ono Eman ra tau kasil lho dekne picek. Lho ngene ku kurang ajare no Eman. Pas Dina Utsman Sidina Manu Khalifah Amirul Mukminin, Khalifah tenan. Pas Amirul Mukminin iku iktikaf, yo Utsman sing terkenal Utsman bin Affan. Yo malah si wong tau digandeng meneh, kowe jek kepengin roh sing bodoni kowe nguyah ning mimbar. Yo ditutono Utsman. Akhire Utsman ditutuh. Nganggo tongkate nganti kesemper Utsman. Akhire sak masjid geger Amirul Mukminin yudrob. Ana Amirul Mukminin dipentung. Tapi ya iku mau bareng ngerti kelakuan iku kono Aiman wong menahan diri mergo tau disifati Allah yuhibbu wa rasulullah. Tapi kok aja baleni lho. Niki kula mau cerita, jadi ndak gampang. Lho nggih kula niku roh tenan kelakuane wong khusuk-khusuk sing sok khusuk. Kadang wong khusuk kepindungane mandi. Engko nek mandi kepikirane donga dadi iki gedhe mapan. Umar KAI. Wong fasik iku berarti dekne manggo fasilitas agama kepengin mapan. Ana kaya Nuaiman alami bodoni Nabi, guyon mbek Nabi, pokoke butuhe seneng Nabi. Lha nyatanya kalau dia fasik betul kenapa ndak mabuk sama perempuan sama geng ora iso. Ndekne nak rawuh Nabi ora ngeluh. Tapi ra mabuk yo ngeluh. Akhire kombinasi yo mabuk awur Nabi. Repot kan ting ngadepi wong fasik. Jenis ngono. Lha kalau fasik betul ngapain mabuk depan Nabi? Kan biasa main perempuan atau apa ndak dia. Nak rawuh Nabi ngeluh. Tapi ra mabuk yo ngeluh. Aku paling angel ya, mulane wong aja sok ngukumi Nabi ku. Seneng ben Nuaiman. Nah mabuk ya ditakzir, Nabi sebagai imam nak mabuk ditakzir. Ya gelem dia ini ditakzir. Lha iku pangeran. Lah nek nak dadi kiai ning pondok yang kono bocah nakal. Mbok boyong. Jare mergo ning pondok nak. Lho bocah nakal ku nak trai seneng karo Rasul, seneng nakal ning pondok. Kok nakal ning terminal gak gelem ayo piye. Mulane kiai khusyuk kok ngaji meneh, ilmune kurang, mau duwe khusyuk tok. Lho bocah sing jenis nakal ning pondok kok nakal ning terminal gak gelem, kon ngegeng ning prapatan. Tapi ning pondok ya tetep ngegeng, tapi kon ngegeng ning jopo? Lha iku malaikat ngukumi kan ya pusing. Darane wong apik, nakal, darane wong nakal kok nakal tenan. Ora gelem. Lha wong ngono iku pirang-pirang, ila ya bil. Diam. Yo wis ngono pangeran kersane ngono. Lha iku nunjukno nak mahabbah iku angel. Dia mahabbah iku sapa sing roh gak ana sing roh. Mulane kula niku sinau katamu demi jenengan piye jenengan umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kula niku gadah figura tak tulis. Ya bunayya inni uksirul ilma li uksira syahada anna rahmatahu ammat wa wasiat kullasain. Di kula niku gadah figura sing tak wasiatno njimen teng anak-anak kula. Cung aku sinau akeh ora kepengin darani alim. Mok kepengin roh betapa jembare rahmate Allah sehingga aku iso takzim ning semua umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kula nate sinau teng kitab wali, kitab karangan Imam Sa'ron jenenge Al-Minanul Kubra. Imam Sa'ron niku wali kelas berat, iku berkali-kali dipermalukan mbek wali-wali sing dia pernah ketemu orang katokan cekak. Ya katokan cekak tenan bal-balan ning pantai. Bal-balan ning pantai. Imam Sa'ron sing terkenal sing karang manakib, sing manakib kan karangane Al-Barzanji. Dadi sing nulis manakib Syekh Abdul Qadir Imam sinten Barzanji dan beliau kitab sing dikarang Imam sinten Sa'ron. Makanya beliau bilang bahwa kitab manakib ini merujuk Man Lahabul Falah Kal Abdul Wahab napa Asy-Sya'roni. Populer Sa'roni, maka banyak orang namanya Sa'roni itu karena Sa'roni itu populer sekali. Lah itu pas kak, tapi jadi tiru. Kalau boleh saya tak mungkin jadi tiru. Tapi kayak bener, katuan cekak, ya katuan cekak. Ya mungkin katuan cekak, tapi mepet dengkul. Ya. Mau sampai katuan cekak biar nih. Nah, dia nih ingkar. Suang sore-sore katuan cekak, bal-balan, nggak nih pan. Ternyata ketika beliau pulang, roa rojulan benal sama iwal ardi. Wajala sa'ala kursin bena sa'ala arti. Ngerti wong lungguh antara langit bek bumi lungguh ning kursi. Diceluk ya Sa'roni, ama tastakhi minni. Kowe ora diisin mbek aku. Mau sing bal-balan iku wali abdal kabeh. Kowe iku wali anyaran kok ora disopan. Terus dadine tak kok. Lung jenengan wali kok wis bal-balan dicek katokan cekak. Ya keben. Wong aku lagi seneng mbek umate Nabi. Seneng ya bal-balan. Walah lucu ta. Wong seneng iku ya bal-balan. Buka, iku buka aurat. Iya madzhab, ya aku nak pas sholat itu madzhabku Syafi'i. Jadi ya sarungan ya apik, tapi nak balikan madzhab Hambali. Jadi dijawab damai. Terus jadi dijawab damai. Terus dene bilang ana Sayyidul Mulamatiyah. Aku iki wali kutub sing dadi ketuane aliran Mulamatiyah. Aliran Mulamatiyah itu ada sekelompok wali yang enggak pernah sholat qabliyah juga enggak pernah sholat ba'diyah. Tapi mereka sangat rindu pada Tuhan. Mau kepengen nunjukno ning umatnya Nabi bahwa sholat ini tidak wajib. Wis apa dagang sholat fardhu tok, ora usah qabliyah ba'diyah. Wong sing kerja buruh satpam ora usah qabliyah ba'diyah. Wis uripe lara utang akeh gaji sithik qabliyah ba'diyah ruwet. Tapi aja sampai sholat telu kok jombang lho. Ana iku parah iku. Mau ngorbano ora qabliyah ba'diyah ngorbano kok nganti sholat apa? Fardhu iku sarap nek. Jadi sampai begitu ada umatnya Nabi yang jadi wali saking kepinginnya umatnya Nabi sing ra tau qabliyah ba'diyah ra dicapelek. Ini seorang wali yang sangat merindukan Tuhan tapi ra tau qabliyah ba'diyah. Tapi Anda jangan ngira dia ada sholat sunat, kalau malam sholat sunat ratusan kali tapi sendiri tidak ada orang tahu. Kula nganti sakniki jarang kobli abadi, tapi jangan kira dengan sampean banyak sampean. Itu satu keangkuhan sampean nak mlene. Meskipun aku mungkin ora sampean aku salat kobli abadi, tapi aja nyongko nak salatku akeh sampean. Isoe tepake sampean gajarane akeh aku lah. Karena itu tadi nirakati supaya umat Nabi itu jangan pernah tersiksa mergo ora salat kobli. Fa inna minhum al ummah, karena banyak yang bekerja kasar. Wis bekerja kasar ino terlantar. Kayak apa tersiksanya kalau ditambahi salat qabliyah badiyah? Macam-macam. Tapi dia wali bisa miber. Mulane ditegur Imam Sakno ditegur. Kowe iku wali junior, kowe iku roh apa? Coba sekarang, kalau bal-balan diharamno, kabeh barang bah diharam, terus wong kecewa mbek Islam, sing rugi Kanjeng Nabi. Jadi ono wali sing tasamuh ketok bal-balan. Sing Jalaluddin Rumi malah senane gawe tarian Rumi. Macam-macam wali ku kata orang wali sing sok khusuk tok pahpoh. Yo wali amatir ngajine kurang akeh. Nabi kancanan Muaiman emang senengane mabuk. Macam-macam. Nabi Musa iku top-tope nabi termasuk ulil azmi. Cara klasmen nomor 3 bar Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim. Nabi ulil azmi cara klasmen nomor 3. Sepapan atas. Niku nate kaume, niku cerita ben wong gak gampang ngecap wong munafik. Munafik zaman Nabi ku mesti munafik. Mergo bodoni wong sing mesti bener. Tapi nek kowe kiai dibodoni wong jogeman kowe muni munafik, kowe ora mesti bener. Paham ya? Senengane kok madakno mbek napa? Nabi. Nabi perang saiki ana wong ora ngayuk perang ngene-ngene. Perang wajib kok zaman Nabi. Perang zaman Nabi ku penak sing dinut mesti bener, musuhe Nabi mesti salah. Lah perang saiki bela kiai padha benere. Kon wajib ya carane. Iku jenenge kias ma'al farik, paham ya? Perang zaman Nabi, nabine mesti benere, musuhe mesti salah. Lah saiki perang. Misalnya kowe bela NU, gedeng Muhammadiyah, bela Wahabi, gedeng Sunni, Aswaja, Musa. Padha ora jelas kan? Padha ora jelas ya tukarane aja padha ora jelas ya rasa-rasanan to. Wis ngono ae ora usah nganti perang. Gak usah tenanan, bodoh lah jelas ya kok. Jadi perangnya ya semua tukar neng-nengan, ya semua Hasan apa? Hasanan bagus ya, pokoknya semua ngono aja. Nah perang zaman Nabi kan musuhnya jelas salah, ya Nabi mesti pena, penal haki wal bat. Aku lo terusakan ya, terus Nabi Musa pas badhe istisqa, ceritanya wonten tentang ihya ning kitabul wujdi wasima. Lafat-lafat sing diomong wong sufi sing gak kena ditiru tapi sangka syauk. Syauku bronto. Walhasil Nabi Musa istisqa gak mandi, umat ora mandi. Nabi Musa kan ngoten niku lah tiange budrek. Ya Allah, kenapa doa saya ndak mandi? Terus jare pangeran, ya mergo sebagian sing melok istisqa iku wonge tukang adu-adu, dadi ora tak rungokno dongane. Dari Nabi Musa, ya Allah tunjukkan siapa dia akan saya keluarkan dari jamaah istisqa. Ya Musa aku ngaram nong rasaan itu dia rata tuton. Seng aku, waduh. Aku itu seng ngaram nong adu-adu yang ngaram nong rasaan ini malah rata tuton. Nah terus putih, berarti gak mandi terus. Ya ora mandi sah. Wah keren. Ini sang ini. Petui kawulaku jenenge bareh. Bareh iku innahu yudhikuni fil yaumi salah samarat. Bareh iku kawulaku tiap hari guyokno aku ping telu. Saking lucune bareh. Ya ora melok istis kok bareh. Lah wong wis pundi? Kowe iku nabiku, ndekne waliku. Mesti nak ketemu padha kenali. Digoleki pirang-pirang dina akhirnya ketemu. Bareh iku senengane mlaku-mlaku. Ya jarang ketunan wong mau ka mlaku. Wis ra jelas. Bareng ana nur ning bareh Nabi Musa ngerti akhirnya. Anta bareh iya, iya sakalimu wah, kowe Musa kalimu iya. Aku dikongkon pangeran waktu itu, lha napa? Kowe iki donya wis kurang banyu ngene-ngene kudu istisqa. Kudu salat istisqa. Gak gelem jak salat. Mboten purun salat. Lah kan napa kula? Iki ujare pangeran aku kon njaluk donga kowe. Ndongane ngaten, aja tiru tenan aja tiru. Hakon aja tiru, tapi kula mboten bodho niki. Kitab ini penjelasan ini ada di beberapa kitab. Ndongane ngaten tok. Ya Allah, apakah hujan sudah tidak nurut sama engkau sehingga tidak mau hujan? Napa jenengan kuatir bangkrut nganti udane mbok kekang. Barang ra penting mbok kekang. Napa maksiate jeneng maksiate nak pertimbangane jenengan orang-orang itu maksiat. Lho maksiate mereka iku gak madoroti jenengan berno ra ampun, barang ra penting. mereka maksiat gak madoroti jenengan kok jenengan pertimbang nobar norampun udan barang sepele cedok norampun langsung udan orang tuh orang sholat orang nangis terus ngono tok papa ngomong udan tapi syaratnya wujudin wujudin uang sing wis isek mbak pangeran lagi aja niru aku mulane kok yes kowe aja niru aku kulo ilmune akeh isekku ya akeh nek kowe rung isek ya kudu prosedur sarean prosedur standar kudu apa-apa kudu napa prosedur standar tapi nek tiyang teng isek kudu pertama dongane buka embon ya Allah laisa hadza min fi'alika model paceklik ngeten ndak perilaku yang saya kenali dari engkau jadi kamane model memberi sanksi kini ndak perilaku yang saya kenal dari engkau. Napa pancen udan gak nurut jenengan nganti ra gelem udan. Napa maksiate mereka menjadi problem bagi jenengan? Wong maksiate mereka itu ndak penting bagi jenengan. Wong sak donya maksiat jenengan tetep pangeran, ya ndak masalah. Iso pangeran digolingno kok presiden. Mboten saged kan? Jenengan tetep aman sebagai pangeran, sak donya maksiat tetep. Gak ada goling menggolingkan. Oh, udan terus. Lah Nabi Musa sempat badhe jotos mergo dianggap donga iku kurang ajar. Donga kok kurang ajar bareng badhe dijotos ambek pangeran ya Musa innahu yudkhikuni fil yaumi salasamarat. Ya Musa kejo geman jotos bar. Ndik aku seneng ndikne ya mergo ngonone iku. Mergo omongane sing ngawur iku. Lah iki kita ndak pernah tau mulane wong ora usah sok wali. Kadang kowe salat nganti 100 rakaat. Nape dungo wudhu se ati ditotos se bareng lagi dungo ben mustajab. Lha apa pangeran se ekstrim polisi sehingga kudu napa prosedur. Umar ra tau dungo njuk hidayah tapi mbek Allah diparingi hidayah. Nape ra ngersakno gak dunga-dunganan. Umar tau njuk dungo untuk hidayah wong dekne kafir preman. Wis pangeran nang ngersakno. Misale murga Umar didongakno Nabi. Lah Abu Lahab didongakno Nabi, Abu Jahal. Wis pangeran sing ngeroh. Musa ping pindho jotos tiang disalano pangeran. Sing kedua niku wonten tiang pedagang surujud dabah dadi napa cara sakniki pelanan napa sing dienggo makai jaran napa cara mriki. Pelanan nggih. Pokoke pakaiane jaran aksesoris napa? Jaran. Ya sak sepatune sak. Lha iku dadi waline pangeran mergo nak wiridan ngeten. Ya Allah. Kalau engkau mau pergi dan butuh kuda, pesan teng kula. Nanti pelananya tak bikin terbaik. Nak jiran badhe lunga tak siapno sepatune. Bodene bae. Apa ben apa sih to? Cangkemmu pangeran ora butuh lunga, ora butuh numpak. Dene cerita iki di kitab Al-Minanul Kubra. Jawabe Allah sepundi? Sajo jotos. Dene carane seneng aku ya ngene iku barno ra wis. Mun carane seneng aku ya ngene iku. Artinya dia juga tidak pernah bayangkan Tuhan naik kuda, juga tidak pernah bayangkan Tuhan kayak makhluk, tapi dia punya ungkapan bahasa seperti itu. Sebenarnya kita juga sering kriminal, wong-wong khusuk sering kriminal. Aku berjuang demi agama, nulungi agamane Allah tenan. Misalnya Allah ngaku hukum matematika, ngenyek wong aku sih butuh pertolongan, ayo padha wae kan. Umpama seneng pangeran nganggo mafhum kriminal kabeh sing tau sedekah-sedekah. Mergo alasane jare nulungi agamane Allah. Memangnya Allah lemah sampai butuh mbok tulungi. Memangnya Allah presiden butuh ditulungi partai napa? Politik. Sama kan Anda menghina Tuhan kan? Tapi wong muni nulungi Allah niate seneng ya wis ora ana mafhume. Bahasane wong seneng ora usah khisab, bahasane wong seneng ora usah dilogika. Pokoke ngene ku ungkapan seneng. Paham sik kalau maksudnya? Dadi angel nggih, mulane sampean ora usah lah ngukumi wong liya bareng ora usah. Mulane aja koyo Imam Sa'roni kan. Mana sampean ape salat qobliyah salat ae, ape witir-witir, ape dalail-dalail wae lakon-lakoni dhewe. Ora usah apa-apa. Kiai ora tau salat qobliyah. Ilmumu sepiro? Parek mbek pangeran niku sepiro? Ora usah ngono. Banyak ulama yang enggak salat qobliyah padahal mencintai Tuhan. Hanya inginnya ulama masyarakat sing awam koyo bakul, tani, tukang supir, tukang kernet. Ayo misalnya supir bis dinteni penumpang terus qobliyah sik. Bariku duhur, bariku badia, walah. Tapi berhubung fardu tok selesai kan? Nah ini pak, tak sholat sih. Sholat bar, mana sholatnya cepat pak. Karena itu orang geremeng, soalnya qobliyah sih. Padahal qobliyah duhur kesunatannya papat. Badia itu papat. Duhur ya, kesunatane jamaah ajek pujian. Wah. Mbok yo wong mikir kebutuhane wong akeh. Kowe kiai wong nganggur. Kiai ana sing salam templek pegawane kiai. Entek kok bliyae tambah salam templek akeh. Lah anak supir. Engko apa? Kowe tambah khusuk, citram tambah apik, rezekimu tambah akeh. Lah anak supir. Mbok wong yo mikir. Saiki misalnya sing kiai dadi supir, jangan-jangan yo di pendapat, wah sebaiknya ndak usah kobli ya. Mbok wong ku mikir, mlane jogeman gedeng ulama, sak kliru-klirune ulama iku paling asfaquli ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ora ana wong sayang umat Nabi kaya ulama. Jadi duwe perilaku yang paling awam wis dipritungno. Kalau cek eling bapak riyen, bapakmu sepun senengane sarungan kaosan tok mlakun ginten-ginten 3 kilo. Nggih to lan wong ora jelas. Ya mboten kedunan, nggih mlampah, nggih ora sandal. Nggih mlaku ngono. Nggih lakoni tiyang, badhe temu ti. Iki lho delok dunyo. Lah dunyo kok ditelok. Eh aku ngenteni mati nek ora mati-mati. Spoa ya malaikat Israil wa ya wis kepen mati kok ora mati-mati. Ya akhirnya orang gue eling, ternyata dunyo mau demi mati. Ya akhirnya, kalau malah rawani mati, gue malah lucu meneng. Aku ngenteni mati, kok malah gue wedi mati. Wedenilah tetap mati. Jadi banyak ulama punya cara tertentu orang diingatkan mati lagi. Orang diingatkan, nak duit gue rapi penting. Ngerti aku ya? Ngerti apa sih? Ini lo ngetek no duit aja, bingung kalau anak rumah di duit. Nak kalau ada duit malah bingung, aku malah keliru. Ya. Aku nanti duit bingung, mereka kepengen belanja. Aduh, orang duit, aku pengen bobo. Sedih aneh guyon bapak gue. Nanti badai kamu udah tidak guyon. Jadi ini pengertian jenengan. Jadi ini ikhya una kita busima wal wujdi. Wujdi itu ada rasa kecintaan pada Tuhan. Saking cintanya itu tidak punya bahasa. Akhirnya awur-awuran. Tapi ngawur songko banget seneng. Lalu aku serah kena hisap. Mulanya aku berkali-kali didebat kiai. Ada orang punya uang 25 juta. Banyak sekarang yang tanya saya gitu. Gus, saya ini punya uang 25 juta. Kalau haji di Rembang sekarang itu sudah 2027. Tempat ini pinten? Nah, daftar haji saya ini pinten? 30 ya. Teng Rembang sekarang pinten? 27. Lah niku menurut Kiai Fekih kan enggak boleh umroh dulu yang sunat ngalahkan haji sing napa? Wajib. Ya kan gedene takok kiai kon daftar haji. Bareng takok kula. Kalau nunggu murim pun patang bu, saya ket gus. Pitu likur kita wis bablas. Kita tak kau ilaku, kangen tenan bek kanjeng Nabi, kangen tenan umroh aku sing tanggung jawab. Tapi jare kiai-kiai mboten angsal gus, perkara ini umroh aku sunat, haji ku wajib. Kangen ora ana hukume, nek kangen berangkat e blok goblok. Mung kangen kok ana napa hukume. Beda ana sunat wajib, nek wong ra kangen, nek kangen ora usah napa hukum. Kangen tenan ge bek kanjeng Nabi, ya kangen wis berangkat e umroh. Ya akhirnya berangkat. Soalnya teng daerah kula umroh alasane anut Gus Bae wae nak kangen ra ono hukume. Kangen ora ono hukume. Ya wong kangen piye oleh hukume wong kangen. Kula itibar kula nu aiman sing pemabuh nak kangen Nabi ya ora Nabi dene ora iso. Lho kathah lho tiyang saleh ngoten niku kathah. Kula derekno zaman Ki Asrori Mbah Hamid Pasuruan tiyang top-top kula ras sejarah ya ono wong-wong fasik sekelilingi. Tapi kon fasik tenan ning terminal gak gelem. Banyak kan seputar omong soleh, mafia-mafia. Tapi kalau jadi mafia tenan, orang gelem karena dia sangat mencintai Allah dan Rasul. Luno Eman cara kon mabuk tenan di terminal betul buron deh. Senengnya sing para-para ke masjid, kaya repot tu. Kaya santri sing nakal betul. Kon ramodo orang gelem. Kon tertib orang gelem. Tapi kon ngegeng di terminal, orang gelem. Lah jangan-jangan Allah tahu betul dia punya mahabbah neng Allah. Waras, ini podo raro. Kita sholat kau beli abadiah mergo wong nganggur. Jangan-jangan kalau kita jadi supir bis, yo berkeputusan rasa kau beli abadiah. Apalagi ulama itu periwayat sejati, manja Nabi nate dinyang. Ya Rasulullah betul engkau Nabi ya. Apa betul memang engkau menyuruh kita begini ya? Sholat lima waktu ya. Tidak ada yang lain ya Rasulullah tidak. Jadi Ramadan ya, tidak ada yang lain tidak. Itu kan masyhur hadis ini. Pok denyang pokoke sak pas-pas e. Pok salat limang wektu. Hal alayya ghairuhunna qala la. Ramadan hal alayya ghairu qala la. Terus terakhir wong beduwe muni, fa wawah. Dek ini sumpah wawah la azidu ala dzalik wala angkus. Demi Tuhan, kula akeh ngakoni syariat jinan pas ora luweh ora kurang. Jadi pas misalnya dhuhur dhuhur tok asar tok. Fa wawala azitu ala dzalik wala angkus. Tapi Nabi jawabnya apa? Aflaha intak apa aflaha in sodako dakhalal jannah. Wong iku ahli swarga. Ku ngakoni syariat itu sing pas-pas wae den. Dan ini penting. Jadi kita harus sepakat qobliyah ba'diyah itu sunat. Kita sepakat. Saya pun sering qobliyah ba'diyah, mungkin enggak sesering sampean tapi ya pernah. Tapi ini jangan jadi gerakan massal karena kita umat Nabi sing satpam pirang-pirang sing supir pirang-pirang sing ya yes, semacam-macam. Malah juga geman kaya anut wong abid sing bodho iku ngerusak iku. Salat kok berlebihan kok wiridane jek suwi, wacane kudu sakmene. Malah kadang ana mari carane gedhek ngene, waduh kok kabeh kok ana carane. Ndak usah berlebihan begitu biasa mawon. Kok kita ora tau roh piye carane mencintai ini umat ning Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane masyhur teng Twitter-Twitter niku masyhur. Dan ini bisa dikonfirmasi tapi masyhur. Cerita ini saya tidak bilang sahih tapi masyhur. Sayyid Muhammad itu pernah muka safah di makamai Rasulullah. Ketika ada satu kelompok saf awal, Sayyid Muhammad tanya, "Man hum ya Rasulullah?" "Qal hum ashabi." Saf kedua masih hum ashabi. Tapi wa mi warahi aswidatun azimah. Ada kelompok yang lebih besar banyak sekali. Terus Sayyid Muhammad tanya, "Man hum ya Rasulullah?" "Qal hum al-Indonesian." Itu orang-orang Indonesia mencintai saya. Ketika beliau sadar, sampai beliau bilang saya mencintai Indonesia. Ternyata apa? Maulid di Indonesia itu yang bertato saja muludan. Itu tidak ada di negara lain. Sing ora sholat pun muludan. Berarti belum ada orang mencintai Nabi kayak orang apa? Indonesia. Sampai kiai pertama yang nerima cerita itu, bareng ngecek, waduh, sing tato nanda ya? Muludan. Ya kita tidak pernah tahu cara mereka mencintai Nabi. Tapi saya pastikan di kitab-kitab itu ada riwayat Nuaiman itu pemabuk. Tapi dia ini mau mabuk yang terminal, mabuk ngarepe Nabi. Ya ditakzir ben Nabi. Nah itu kita tidak pernah tahu. Ya, kowe kan gak ditakdir ngono lho, kowe aja mikir awam dhewe kowe iku ora ditakdir dadi wong iku. Lah makanya ya soal munafik ning zaman Nabi iku munafik bodoni wong sing jelas bener. Sementara wong sing bodoni kita iku bodoni wong sing ora jelas. Misalnya kita jadi kiai untuk duit proposal, untuk duit salam template kan ya ora jelas niate sing ngekek iku piye. Lah terus kowe dibodoni wong. Ya anggap ae khusukmu ya kadang bodoni wong, salem ya ya sing. Mulane iki Hamid Pasuruan tau nangis ngendikan ngeten. Sowan teng Mbah Khalil, Mbah Khalil niku pengasuh Pondok Sidogiri. Itu walhasil Mbah Hamid tuh sowan Mbah Khalil, ulun niku soleh-soleh kula piyambak ujug-ujug dadi pengajar. Jadi kemana kan Mbah Hamid tuh orangnya soleh, khusuk. Beliau soleh, alim, istiqomah jamaah, istiqomah sholat qobliyah ba'diyah. Tapi setelah terkenal khusyuk kan ya orang sowan, terus ngasih uang, ngasih macam-macam. Beliau sebagai orang ulama betul, ulama benar itu kan kecewa. Kecewanya, kok khusyukku jadi duit? Karena Mbah Hamid raruhin, cara kita orang gak benar kan, wah ini bagus lah kan gitu. Tapi beliau itu nangis. Nangis sowan Mbah Khalil. Mbah Khalil itu masih mbah-mbahnya istri saya kan. Mbah Hamid itu ya mbah saya karena misanannya mbah saya. Nggak, saya cerita ini supaya sampean tahu bahwa saya pantas dapat cerita ini. Karena Ki Hamid itu misanannya mbah saya, kan orang Lasem. Dalam Siti Suwani itu mbah-mbahnya istri saya, Mbah Khalil. Jawabnya, ya itu urusamu. Jawabnya Mbah Khalil, itu urusamu. Makanya tidak ada ulama kecuali dua sikap sinis sama umat. Supaya jaga ini tidak semua kesolehan itu gak jadi duit. Makanya kayak seperti saya, Roh Mbah Dimyati Pandeglang itu tidak kaget. Tidak mau nemuin tamu, beliau hanya sholat jamaah ketemu tamu mau liwat tok. Banyak ulama yang sinis itu jangan kira sinis, malah buat dalili fal yukrim daifahu, ilmumu saya amatir. Karena beliau tahu kalau saya terlalu ramah, terlalu terbuka, jangan-jangan semua khusyuk saya dikonversi jadi uang, jadi kehormatan. Padahal saya khusyuk tidak untuk ini, makanya ada ulama model Mbah Dim yang tertutup. Nah, malah nak teng Bangilan jenenge misbah nak ana tamu jek ning lawang takok ana apa kok rene. Nyuwun barokah jenengan. Wis tak barokahi nak gak ganggu aku mulai. Iya, cacal. Tapi ada ulama juga yang hormat sama tamu. Kados guru kula Mbah Mun hormat tamu, Ki Arwani hormat tamu. Karena perintah Nabi fal yukrim daifahu. Tapi yang tidak hormat tamu ya banyak. Ya sampean tinggal ngikuti mana. Lah kok kowe ora perlu anut niatan utawa ora ana tamune lah. Oh malah penak kowe sampean penak. Niatan utawa ora ana napa? Ora ana tamu. Jadi ulama itu banyak, Anda boleh milih, kefiahnya boleh milih. Tapi sing jelas khusyuk nak ditenani tetap dadi dhuwit. Wong terkenal alim sing suwanake, terkenal wali sing suwanake, ku nak nganti mbok nikmati ku dadi donya. Salem dadi napa? Donya. Lah nek kula kan khusyuk. Kula nu misoi ruhin mbek ndongakno. Cara pangeran apik misoi, perkara nak misoi terus ruhin rapati seneng, tapi tak misoi terus ya seneng aku. Wah, Gus. Wah, cah jablek tenan. Oh, cah kok eleke ngono. Wong zaman kula kos teng kota gedhe anggere sore mbaturi kula tak usir fen mulai sak e bojo umur mboten arep-arep kula kesturi. Ya wis teng kriteng oh cah elek diusir-usir cek teko. Dadi ku sirine kenapa banyak ulama tertutup. Dadi ulama tertutup ya duwe alasan kok kuwatir semua kesalehannya nanti terkonversi jadi uang. Banyak juga ulama yang senang tamu, senang umat piye iki titipane Kanjeng Nabi dihormati. Ya fakulun ala hakin, semuanya benar. Nah, kamu tinggal milih yang mana. Cuma saran saya, ke milih diwae kan wis rano tamu. Jadi ke wis bener. Perkara ini solemu aman, rada tidu. Wih, alhamdulillah. Tapi kadang jadi hasud, lah itu musibah. Jadi wis rada tidu, wih. Jadi hasud, lah itu sekiri kok hasud bareng. Terus. Paham ya, jadi ini masalah mulanya ngaji lu sing kata. Makanya ulama itu harus ngomong terus sebanyak-banyaknya. Karena kita tidak pernah tahu potensi sing dikersana Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Musa itu kalimu, wah ternyata donga udan butuh bareh. Riyen para sahabat kados Umar, Sayyidina Ali top-tope sahabat. Mbek Kanjeng Nabi dipeseni apa? Kon njaluk donga Uwais Al-Qarni, pemuda desa mau tukang ngangon wedhus. Alim-alime tiyang arek Imam Syafi'i. Niku anggar sumpet golek kancane jenenge Saiban Ar-Ra'i. Saiban alim-alim wong penggaweane ngangon wedhus. Imam Syafi'i dadi qadhi, dihormati mbek raja, ahli fikih formal. Mulya urip Imam Syafi'i. Tapi nak sumpet golek Saiban Ar-Ra'i. Mereka anggar kabeh kiai kok duwe dhuwit mulya, kok wong mikir, wajar kaya tenanan mulang. Lah apa-apa terjamin. Tapi nak kiai melarat kabeh, ya repot. Mandeman seneng sholat, lah iso buka toko, nyerah harus isi buka. Artinya sama-sama bisa disalahkan. Kok nak kiai suga aja mulang jadi mergo duwe dhuwit. Kiai melarat sergem mulang ya, pancen ra iso buka toko, nyerah duwe. Sama-sama bisa digugat. Makanya Allah bikin nabi macam-macam. Ono sing nabi Sulaiman suka beli gedu. Ono nabi melarat gudikan nabi sinta sapa? Ayo. Nabi Neruhen. Wapal ya, bangsa nabi melarat-melarat itu wapal. Keliru nih dek nabi aja pada akhirnya akan kaya. Lah dek ini raiso niru sing pada akhirnya itu. Saiban Ar-Ra'i ini alim-alim tiang, ini Imam Syafi'i ketika tanya jauh sama Saiban Ar-Ra'i itu sampai muridnya itu tersinggung. Saya baca ini di Ihya di beberapa kitab dan di Takwiyah ketika saya ikut majelis muasalah Said Umar Hafid di Langitan. Itu beliau ketika cerita-cerita ini. Tapi cerita ini masyhur, final ulama memang masyhur. Itu Saiban Ar-Ra'i ditanya. Sampai muridnya Imam Syafi'i tersinggung. Misluka tas'alu hadzal badi. Alime jenengan kok takok wong bedu? Bedui. Mereka menggana ngon wadus, ya wong kumuh. Bareng muridnya ngerti dialek Imam Syafi'i ditakoki Imam Syafi'i cara kowe wedhusmu wajib zakat ta ora padahal wedhuse mung 7 ya ala mazhabika am ala mazhabi ya cara mazhabmu ta mazhabku ala mazhabika ya nek cara mazhabku ya wajib aku dhewe wedhus sithik tak zakati akeh tak zakati mergo donya mesti ana subhate apa ana subhat ngenteni nek akeh iku mazhabi fikih-fikih amatir lu ada zakat ngenteni wedhus 40 apa nek 5 gak subhat. Dagang ada zakat yang ngeteni nak sih, siapa pun nak sidik gak subhat. Dunia ini rugi loh sidik lah ke subhat. Eh bodoh nak jenenge dunia. Lo kita kan lucu kan? Zakat ngeteni sani sob, lo pun arah sani sob gak ono subhat. Faham sih kalau maksudnya? Akhirnya murid Imam Syafi'i mulai, wih, wah kok pinter lagi deh, mulai meriah. Eh ditake, alamat tapi kau alamat tapi ya. Ya nak alam madzhabi semua dunia cek akeh sithik wajib zakat. Nak alam madzhabi kan ngenteni sak nisab. Sakira takok apa sampai beberapa hukum tiap ditakoki angger ditakoki alam madzhabi ka malam madzhabi. Alam madzhabi ka jare madzhab piye? Terus diterangno. Terus akhirnya mulai terus muridnya lagi ngerti. Masya Allah, cerita-cerita. Jebul Imam Syafi'i di konco walim, tukang angon apa? Pedes. Ya karena kita tidak pernah tahu. Jangan-jangan kita ibadahnya sholat istiqomah jamaah mergono santri, urip mapan. Jangan-jangan tidak rono santri, tidak sregep apa? Jamaah. Kita tidak pernah tahu. Jangan-jangan cintanya kita pada, kadis kula mulang ngeten iki. Mulang seneng mergono sing ngaji. Jangan-jangan tidak sing ngaji wong sitok ora semangat. Nanti kalau itu murid-murid sitok itu, tapi tak ulang semangat ya tadi. Guling-guling kan, kalau mulang rakrono sing ngaji akeh. Ya sepanjang kepen mulang. Kalau sampai nulis gitu, gini figura kulo Ar-Rahmanu Allamal Quran. Sifat mulang sifatnya pangeran. Nanti kening diwe mulang ha. Ya karena itu tadi, kalau saya mulang karena yang mendengarkan banyak, berarti aku krono wong makhluk, makhluk itu barang batil. Sampai begitu ulama itu melawan dirinya saya. Nak mulang jadi mulia, jadi duwe, engkau nang jadi duwe. Tapi misalnya aku melarat, engkau jadi trauma, jadi wong alim mari melarat. Bingung jadi wong alimu. Akhirnya separuh-separuh, kadang kita suka, kadang kita melarat. Jadi ra jelas kan kaya kula ini. Mbok suka melarat ya ora ro. Tapi lu suka dibangerken kula tetep lu. Nah iku parah melarat wis mumpun-mumpun niku. Mumpun niku cara kula mumpun parah lah niku mboten kena ditiru niku. Faham kita terus niki penting kalau terangkan ben sampean ora gampang ngecap tiang napa munafik. Munafik sing nenggone Quran iku sing dibondo di Kanjeng Nabi jelas bener. Sementara wong bodho niki to orang jelas bener. Lha nggih jelas bener wis pundi? Misale sampean dadi kiai alim duwike akeh terus ana santri bodho niku kowe. Ya jangan-jangan duwe iku ora duwe hak. Misale wow, misale kiai kok nyimpen duwe nganti 2 juta. Nah, madzhab Syaiban Ar-Ra'i apa nak sithik terus gak ono? Subhati. Enak madzhab Syafi'i. Zakat itu ngenteni sak nisab. Padahal sak nisabe tijarah atau duwe itu 84 gram. Nanti kalau hitung 84 gram itu sak gramnya 300 sekitar 20 juta. Jadi kue tiap di duwe 20 juta kok umure setahun. Nggih. Cara madzhab sak niki kados Said Muhammad yang alim pokoknya ngerti duwe 20 juta kok umure setahun. Pokoknya 84 gram nggih. Punya uang senilai 84 gram. Piro nu nak 1 gramnya 300 ribu, pinten sekitar ini. Nanti kalau hitung sekitar 25 juta nggih. 25 juta. Niku nak umure nganti setahun, berarti zakatnya pinten? 2% setengah nanti kalau hitung sekitar 625 nggih. Nggih. Lah nak 625, berarti kena ada duit ning bank 100 juta, berarti kan 4 nisab. Nggih berarti 4 pinten? Nisab iku setahunnya kudu mbok zakati 2% setengah ping 4. Lho kula nate hitung niku zakat ku pokoke sedina 2000. Tiang-tiang medhit tangga kula saiki do mari, kok kathah lho zakate kok 620 cangkemmu. Utekku sing bener. Bener piye lho Gus? Zakat ku nak 620 setahun lho berarti sedina ora ana 2000. Mergo setahun 360 dina. Iku nak 2000 wae wis 700. Pinten? 720. Artinya nak setahun zakat mau 620 itu bodoh karo sedino rong ewe itu jika akeh jajannya anak sampean tuku pentol temennya. Masa wogu jubli zakat itu murah lagi malah ini pentingnya wong alim di logika malah nak wong alim mati itu bumi itu horek perkarane itu wong alim sing di logika nak wong alim kan mikirnya kan tiap tahun selawe bayar 620 ewe nak wong alim mikirnya gampang zakat itu 620 selawe berarti sedino gak nganti rong ewe. Mulane zakat haji ku murah. Haji saat ini reguler ku mau kenanya tahun kemarin itu 43 juta. 43 juta anak uang umurnya 50 tahun kan wajibnya pisan. Nanti kula hitung sekitar 300 rupiah, mbono mbora. Lho nggih sampean saiki hitung. Nak sedino 1000 ping sak wulan pinten? 30.000 nggih. 30.000 ping setahun pinten? 300 juta SD gawe 30 ping 10 pinten? 90 nggih. Diitung 10 wulane, 90 kan? 90 pinten nak? Mboten nak sedina 1000 kan 30. 30 ping 10 pinten? Pinten? 300 kan? 300 nak umur 10 tahun. 3 juta, nak 20 tahun? 60 6 juta. Nak 40 tahun 12 juta. Iku nak tak hitung 1000. Lah nak misale tak hitung sedina iku 3000. 3000 ping sak wulan 90. 90 ping setahun 100. Lah terus mbok pingno. Berarti anggap ae tiap setahun 1 juta, kan tak hitung 10. Nak 1 juta berarti tiap wong iku swidak tahun duwe dhuwit 10 juta. Wes nglangkai dhuwit haji kan. Berarti wong melarat-marat sing rokok, iku sok pentep dihisap pangeran. Umpama ditabungku kelar kaji. Paham nggih. Lho boten mau cerita guling-gilingan, nak ora ana kewajibane pangeran larang ora ana. Maksude guling-gilingan ora ana kewajibane pangeran larang. Mergo wong kaji ternyata mau buta sedina 3000. Nak 5000 malah wis plus. Nak 10000 plus-plus. Paham nggih? Jadi kira-kira yang sedina rokok ngopi tak 10000 itu kaji plus itu. Cuma pangeran maklumi wis kira kalau orang rokok kan ngono to. Bola-balik sing nyelametno iku pangeran maklumi. Nek cara matematika ora ana wong ora kelar kaji. Mergo nek nabung sedina 5000, 5000 ping sak wulan iku pinten? 150 nggih. 150 ping setahun. 1 juta setengah nggih. 1 juta setengah. Berarti nek ping 40 tahun wis mas 2 juta kan. Lah nek wonge ora mati-mati nganti 80 tahun. Lha iki pentingnya ulama. Ulama itu bisa menjelaskan kenapa haji dianggap tidak memberatkan karena setelah dikalikan kenanya per hari hanya 3000, 5000. Mulane ulama iku ora oleh kudu omong terus. Mergo wong terus sadar. Iki kata yang melarat sadar, Mas Agus berarti kula jemen dihisap. Kula nek iso nggih ngopi rokok dal kula melarat. Ya buka-buka ora. Wis pokoke kena rokok niati ngilangi stresmu. Ya iku ngibadah. Mergo kena stres yo ngel-ngelo wong. Alhamdulillah, berarti halal ya, halal-halal. Ngrepot, melarat kok nyang hukum. Cuma kenapa saya harus ngomong ini bedene sadar nak kaji wek rokok iku larang rokok. Padahal nak wong lanang ngopi di selera sing 3 kilo dalane kok kuwatir ning kawasan istrine to. Lha iku malah piro iku? Ngopine misale 3000, senengane ning kawasan sing 3 kilo 4 kilo. Bayangno sing wong saleh lah ora usah nggone mbok-mbokan sing wong saleh lah. Berarti jarake nak kopine 3000, rokoke 5000 wis 8000 ya jarak kilone entek bensin 2000. Berarti setiap hari iku dekne mbuak dhuwit piro? 10000. Wah, iku kaji plus-plus. Wis ben tak koki pangeran, kene apa ora kelar kaji? Melarat Gusti. Cek itungem sing mbok nggo ora jelas iku entek piro? Lho Nabi pangeran ngitung permiskola darah lho semua sidik wae hitungane. Meriang sampeyan. Dadi sing kena hisab ra kaji ku kabeh. Lha wong nemlane nek wong larat Jumatan kudu shaf awal kene ya, mergo wakhijul fuqara wal masakin. Lha masalah sing sugih ya kaji pisan. Mulane sing Jumatan niku nek sing sugih Jumatan wis srepet iku dadi. Paham gitu, kula suwon wong munafik aja geman mbok cap saiki. Misale wonten tiyang bodho niku kula aja cap munafik. Kula sering ngelingno kiai-kiai. Aja geman pepeh kita kiai ku nak dibodoni terus nganggep wong sing bodoni ku munafik. Mergo kita ora jelas beneri. Nggih ora jelas napa? Beneri. Lah nek ora jelas beneri berarti sing bodoni ya ora jelas munafike. Wis kita ku piye zaman akhir. Mulane bener Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika dia ditipu orang, terus ada penggemar beliau marah-marah mau membunuh orang yang menipu Abu Bakar. Jawab Abu Bakar, laisa dzalika li ahadin ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hanya Nabi nak sing dibodoni, sing bodoni dadi munafik. Nak sing bodoni aku ora dadi munafik. Wis biasa wae. Jadi kamane jangan ada pengadilan ekstrim koyok pengadilan zaman wong bodoni Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mergo Nabi mesti bener. Bukannya Abu Bakar bener ya bener, tapi tensinya tidak sampai orang boleh dibunuh karena bodoni sinten Abu Bakar. Apa meneh nak kados Sayyidina Utsman, kelasé duyo yo piye iki jajal. Wah, ono aman bodoni kok ping pindho, aman. Bodoni pertama wong nguyuh ning jero masjid. Bodoni kedua Utsman sing ditutuk. Tapi ya bareng wong ape ngadili Nu'aiman eling Kanjeng Nabi zaman sugeng nyifati Nu'aiman aja geman nglaknati caiku fa innahu yuhibbu wa rasulullah. Lho kula di kisah nyata, tonggo kula kathah sing kerja teng Malaysia. Niku suatu saat di kapal yang jurusan Malaysia itu hari Jumat ada Jumatan. Tonggo kula sing ora termasuk salat Jumatan. Ana beberapa Cina gitu sing protes, wong kapale wong akeh digo Jumatan. Lho iku dijotosi sing Cina. Sing jotosi wong ora Jumatan. Tak takok, lho kira Jumatan jotos lho kula nak Jumatan mboten Gus, tapi nak ana ngenyek Jumatan ora trimo piye gitu. Ya tenang e jape ngono gak beban. Lho iki ora Jumatan kok ngamuk. Nggih kula nak Jumatan mboten ati Gus, tapi nak ana wong ngenyek Jumatan. Dadi kiai duniane ngoten niku teng Jawa Timur ana wong ora salat nak ana kiai dipiso ngamuk. Di Pasuruan tuh pernah ada kejadian begini, ini kisah nyata. Mbah Hamid Pasuruan kan masyhur di Pasuruan itu. Ada tiga orang mabuk. Mabuk itu tukaran, tiga pemabuk itu tukaran gara-gara apa? Di rumah itu ada fotonya Mbah Hamid. Lah si yang sohibul bait itu mending ini. Ya apa rek aja mabuk nang kene, sungkan Mbah Hamid. Sing sitok muni, gak apa-apa mau foto tok. Lho iku foto tukaran. Padha pemabuke. Mau perkara fotone Mbah Hamid iki piye jajal. Sing misal nganti kudu perkara lho wong iki padha mabuke kok tukaran perkara khilaf. Piye iki jajal. Lho sing nyucup kula kuwi ana yang ngra salat. Mula nak bodoh tamu kula kuwi ana wong tato-tatonan. Lha iki ora tau salat kok sowan kulo. Kulo nak idola tetep kiai Gus, tapi aja kon salat. Tapi aja kon salat Gus. Wah. Payah. Urung-urung wis ngenyang ya waduh. Wah ora ono iki kita ora ero. Angger model Islam ngeten iki bandingane pira-pira rasane pendeta ngoten mawon terus. Dalile dalil. Jadi sing sitok muni ra enak cak wong ana fotone Mbah Hamid. Sing sitok muni alah wong foto wae. Ketika dilecehkan wong foto wae iku dijotosi mbek kancane. Piye gitu. Paham, kita ndak pernah tahu. Dia masih menyimpan mahabbah ning gone, menyimpan takzim. Cuma sing parah Jawa Timur ya ngono. Tekan ape tobok sowan kiai. Jare tak bas sowan kiai ku tobok entuk. Akhirnya repot. Ya semacam-macam. Tapi ini kalau namung cerita, ben kita kumpul wong zaman akhir piye kabeh umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melane dawe Ma'ruf Al-Karhi, Ma'ruf Al-Karhi termasuk wali senior ngendikane mangkola fil yaumi salasa marrat, Allahummarham ummata Muhammad, Allahummarham ummata Muhammad, Allahummarham ummata Muhammad kutiba minal abdal. Wong sing sedina ndongakno Allahummarham ummata Muhammad sedina ping telu iku kutiba minal abdal, ditulis termasuk wali napa? Abdal. Dan aku angen-angen gitu, sampe saya kita hitung. Nombor itu ini yang sok suci benda khusyuk, benda tobat. Saya ini orang Jawa itu misalnya Islam pinten persen. Nak teng statistik Islam pinten persen. Anggap aja 80 ya, pinten? 80. 80 itu ngitung orang fasik tau. Ngitung kan? Sing soleh itu paling 10%. Umpama sing fasik ora Islam, saya ini diwali, umpama sing fasik ra Islam, Islam ramuk 10%. Kue iso gak pede ning masjid, pede ning gone majelis taklim, umpama jumlahe mu. Kita pede ning masjid, pede pengajian, piye wae mergo jumlahe 80%. Sing 80% iki yo fasik tapi ora anti jamaah, ora anti masjid, ora anti pengajian. Berarti sebagian keamanan kita itu bergantung 80% sing fasik. Tapi coba jero-jerone iku mau kula cerita. Mulane ora ana wali sing anti wong Islam mboten. Iki nak fasik butuh ditakzir, ditakzir kok zaman Nabi ditakzir. Mulane kados Habib Al-Haddad, Ratibul Haddad wonten aslahallahu umural muslimin, sarafa wa sya'ral mu'dzi. Niku ngekpresekno donga wa maslih ummata Muhammad. Kula niku nak pas tahajud, pas puncake tahajud, donga kula namung niku tok. Allahummarham ummata Muhammad wa tajawaz an ummati Muhammad wa aslih ummata Muhammad. Mereka kalau sadar Islam yang di Papua enggak ada perannya Baha, Islam yang di Kalimantan, di Jakarta, di Uni Soviet, Islam yang di Uzbekistan, Islam yang di Australia. Banyak Islam yang tanpa campur tangan kita. Mung kita tengok-tengok ning ngene kecangkeman kabeh wong mbok salahno. Satu dungo aman kan assalamu alaina wa ibadillah sholihin. Saleh iku macam-macam, ana saleh minimal pokoknya ra kafir iku saleh. Ana saleh ideal ya muslim ya apik ya sedekah. Sono sedengan. Ya sudah kok gelem ngrasani wong gelem. Semacam-macam lah. Ya semacam-macam. Jenenge saleh ya kelas ringan, kelas berat, ya ana kelas main ya kan. Mulane adna saleh iku pokoknya orang nyirikno Allah Subhanahu wa taala. Ini penting, penting sangat kita qorob ila Allah. Kula suwun jenengan harus mencintai umatnya Nabi. Lanah Ratib al-Haddad dungane aslahawa umural muslimin sorofawa syarral mu'dzin. Iku nak dalam bahasa wong alim muni muslimin iku berarti wong Islam awam. Mergo nak wong Islam terpelajar jenenge mukminin. Tapi ning donga iku aslahawa umural muslimin sorofawa syarral mu'dzin. Lah kita saiki iku hasud-hasutan. Men termasuk kula urip kula barokah perkara kula niku sumeneng mbek umat Nabi. Aku lo kerja itu sekuntum uang kelompok macam-macam. Mau pulak balik kalau kelompok semacam-macam. Kalau sering ditakut iya. Gus kancanin jenengan Islamnya kok macam-macam. Gak Islamnya podo, Nabi ini podo, Nabi Muhammad. Tapi kelompoknya macam-macam. Ya macam-macam cara kue, kue sempit. Orang tahu tak takutnya Nabi ini cek Nabi Muhammad. Lah macam ini di uang pengerani podo Rasulnya. Podo. Paling beda gendera ormasi. Ya itu pesen desainer iso gampang. Sono ngale kok perkara gendera. Lah yo enggak jelas. Ngale kula suwun iki sakniki semenjak ngaji niki dilatih jogeman gampang ngukumi wong munafik. Munafik zaman Nabi sing dibodoni mesti bener. Nak wong bodoni kita saiki urung mesti bener. Misale proposal masjid samane bangun masjid sing bodoni yo ana bener. Mergo proposal iku diajakno DPRS njaluk 30%. Kiyaine digo kegiatan. Wis ngerti masjid sepi kok dibangun megah. Mergo proyek. Lah kok sing kiai ngalime protes, ora usah dibangun masjid welek lah sing penting makmur jamaah ora kok jumlahe bangunan. Mbantas penting siar, jamaah iku nomor loro. Aduh. Lah akhire dibodoni kontraktore. Ido kon sepundi Gus hukume? Yo hukume kuwi wis pas niate ra bener kebodhon ya omongi ngono. Kita ndak pernah tahu. Yo bener iki masjid tapi surau masalah wis bulet. Itu zaman Nabi. Lama sidun usisa ala taqwa min awali yaumin. Awali bangun ora perkara proposal, ora perkara hitung-hitungan untung rugi. Awali bangun usisa alat taqwa. Tapi nak masjid sing kita bangun. Kadang isin disolio masjid api, kene gara-gara isin bangun masjid. Berarti bak isin motivasinya mergo isin apa senang masjid? Mergo isin kan? Kita tidak pernah tahu. Maksudnya kalau cerita kesalahan kita ini kesalahan sing almasyub, sing gampang kecam, gampang kecampuran. Lah berhubung gampang kecampuran, nak ono afat, ya jangan-jangan salah kita. Mulane bener ketika Allah ketika perang nopo Uhud, ya, perang Uhud, wong Islam kalah, terus diberi kalah, sing marai Allah terus simpati malih, mergo wa maka naqaulahum illa angkalu, Rabbana ufirlana dzunubana wa israfana fi amrina lagi wa thabbit akdamana. Akhire donga ya Allah, perang Uhud mesti apike, wong bela Nabi mesti apike, tapi jenenge wong ning tengah-tengah ana salah, rupa-rupane ra nurut perintahe Nabi ning dhuwur gunung. Padha bangun masjid mesti apike, tapi jenenge wong kadang ning tengah-tengah dalan ana salah, jenenge wong. Mulang ya apik ning tengah-tengah dalan ana tomae. Wis macam-macam wong. Hormat santri misalnya Uhud di majelis fatayat mesti maju apik, tapi ning tengah-tengah dalan kecoba macam-macam jenenge wong. Ngurmat wong ayu rawan sahwat, ngurmat wong elek rawan ngenyek, ayo repot. Ayo semua. Waduh dosane, cara pengiran. Waduh dosane. Lho nggih to cara kula malah dosa gedhe ngurmat wong elek. Cawe to kriting untune metu pirang. Malah dosa gedhe to. Dosa ndi sahwat ambek ngenyek. Lho kok muni ngenyek berarti seneng wong ayu. Wis pokoke nek jare kancanan wong sugih rawan tomak, kancanan wong larat rawan nyepelekno. Berarti. Padha berat. Mulane kula nu mati rasa, artine kula nu mati rasa. Kancane wong sugih karepe wong larat karepe biar napa sing dikirimi pangeran ya. Lah pangeran kirim wong kriting, ya wis tampa. Wis pokoke. Kula ngono anut mazhab ulama, wong anggere kirimane pangeran nu tampa, elek lah pangeran sing ngirimno, berarti sing tanggung jawab. Tanggung jawab pangeran. Tapi kowe ora usah ikhtiar, dai tadbir. Jadi eleng-eleng ya, tadi kula matur tenan teng jenengan supaya sing sayang mbek umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lane dawuhe Ma'ruf Al-Karhi, wong sing sedina maca Allahummarham ummat Muhammad kutiba minal abdan. Ditulis termasuk wali napa? Abdan. Sampeyan carane anut kula mawon, sampeyan dilatih kados kula mawon. Misale sampeyan dadi kiai gedhe teng mriki teng Jogja utawa teng Bantul. Piye wae kira ngurus Islam ning Papua, ning kono ya ana masjid ana pengajian, ana Islam ning Sulawesi, ana Islam ning Aceh, ya ana masjid ana pengajian. Ya ana Islam sing tertindas ning Patani, ana Islam sing tertindas ning Rohingya. Ki akhire mikir, bahwa sing nyembah Allah ning bumi niku ora kutok. Pemene nek kiai-kiai gedhe sering untuk salam templek. Aku nyembah untuk salam templek, jadi diundang ning kabupaten untuk sangu. Sing kono nyembah Allah ditutuki. Akhire istighfar ya Allah. Mugi-mugi dhuwit niki barokah. Mergo luwe la ora kowe ngrasa berhak sadone wong alim al-mukarram. Adone mbiyam. Ora ana pangeran ngono ora ana wis rasa ngono-ngono nah pokoke sadar. Lah iki mulane dengok Allah marhamu mata Muhammad. Jadi sehingga kita tahu sing nyembah Allah ora kowe tok. Sebagian nyembah iku malah nggawa masalah kaya wong Rohingya, wong Ceknya, wong kowe nyembah pangeran, mimpin tahlil, mimpin tarekah. Nyembah ijek bathi. Lah misale sampean pangeran takok. Wis nyembah sing bathi mek nyembah sing rugi rene. Ki piye jawab? Mulane banyak ulama sing tertutup karena jagani itu. Tapi sing terbuka ya baik, piye wae ngrumat-rumati Nabi. Pokoke sampeyan aja ngukumi wong liya, pun ngadul kula. Sing tuk salam templekake mbuarno iku urusane dhewe, sing kira antuk salam templek ya mbuarno. Wis pokoke salimat sodri pokoke napa. Kula maca teng kitab wasiate Kanjeng Nabi teng ngene Anas. Ya Anas, kowe ora usah kakehan salat, kakehan poso. Sementing kowe tangi turu, wale safi qalbika ghisun ala hadin fa'al. Sementing kowe tangi turu ora duwe rasa dengki blas ning wong Islam fa'al. In aratta antum siyawatus biha wale safi qalbika ghisun ala hadin fa'al fa innahu min sunnati. Kowe sementing esuk tangi turu gak di perasaan apa-apa be wong mukmin kok turunah ya ora di perasaan apa-apa be wong mukmin. Fa'al isiku lakoni. Lan kula seneng ngreso dolanan be anak. Niki sering dilapuri, Gus. Desa mriki mujite kali, Gus. Monggo ana kiai tukaran. Kiai tukaran agak kena dinut, Gus. Nggih jawaban kula, "Masa ana tukaran nggih? Wah, malah seru le. Aku ora roh dhewe marang kula." Lah sing tukaran piro? Nggih kiai loro, Gus, mujite tan mek masjid kulon. Gak telu, Tat. Sinten? Lah kowe barang melu adu-adu ayo. Gak telu, tambah kowe melu adu-adu ngono. Kadang kene sing wetan kulon piye wae kecelok ulama sering disowani, kene sing wetan sowan. Wong kasuse lucu. Sama tak critani abote dadi iki. Ada satu masjid misalnya tanah iku umume masjid pirang meter persegi. Misalnya 100 meter persegi. Niku jarene mbah riyen wakaf ning masjid. Walhasil walawala zaman sing digo bangunan 50 meter. Terus sing 50 meter luwih iku gak jelas wakaf ta ora. Digoni anak putune. Digoni anak putune iku ya rabi ya kelon bareng. Lah wong-wong kiai-kiai fekeh iku protes, masjid kok digo kelon iku apa-apanan? Maksudnya, wis diwakofno masjid kok digo rumah tangga artine ra digo kelon deh. Padahal masjid ora oleh digo wong junung. Dadi lapor kula-kula ya kaget. Gus, teng desa niki ono masjid digo kelon. Iku salah-salah masjid. Badanku sak rumangsaku sak gendho-gendhone wong ora ono kelon ning masjid. Bareng tak delok jebule ono tanah sing rung digo bangunan, nak cara warise rung diwakofno tapi cara masyarakat diwakofno. Lah nek diwakofno masjid tak berarti nggih omah ning masjid, berarti kelon ning masjid. Walhasil kiai fekih mutung nggih masjid. Langgar polwetan nggo masjid. Lah desa kula terkenal kiai induk nek kawasan mriku narukan niku kunane niku kuna sono kiai buyut-buyut kula kiai sowan. Sowan kula sebuti kesukume masjid loro. Ya hukume serem. Mboten cara fekih sah ta ora lho. Kok cara fekih sah ta ora nek masjid loro ya ben to. Dadi serem sing kulon ya ana sing wetan ana. Lah mungkin ora sah piye. Nek kowe dirasa iki ora usah drengki wong, iki malah cuma tanam sah. Pula sah cara fekih cek drengki malah rasa ta, Mang. Apa sing didelok iku atimu. Inna Allaha ta'ala la yanzuru ila suwarikum wa sadikum wa laki yang zuru ila kulubikum. Mulai mikir. Astagfirullah, Gus, ngono tetep rasa. Muga damai piye, Gus? Kadung isin tapi Gus. Aduh. Ora damai kok isin bareng. Jadi kalau nuruti konflik, itu biasa saja. Kita tidak usah ikut konflik. Mereka nak tukaran wong loro itu jadi biasa. Yang penting tidak usah ping telu. Jadi mulanya aku semua guyang-guyu. Jadi ya semua itu niku. Masyarakat ilayu miliki apa. Barang apik, ada konflik. Apa mana barang? Elek. Antar bandar narkoba ya tukaran. Kok antar kiai? Tukaran. Antar pengurus masjid? Tukaran. Tapi pangeran itu senang sing tukaran masjid. Mereka ini tukaran dalam permainan agamanya pangeran. Itu mau minum tapi cek parek nabi. Nyatane Nabi ora kok terus gak ngregani aku ning ngarepku kok minum. Nabi tidak pernah gitu. Mun Noeman takok iku nak minum jare aku kangen Nabi ora roh-roh Nabi ngelu. Noeman sing fasik ora roh-roh Nabi ngelu. Tapi nak ra minum ngelu. Amun tiru lho kula namung cerita. Oh, namung cerita betapa ngukumi wong kudu idealku kli. Pun kalau terus nangis terus niki ben sampean gak sering ngukumi wong liya napa munafik niku mawon sing kula di kepentingan niku mawon. Wa samulan padha sumpah sapa ngakeh billahi lan Allah jahda iman iki mulan banget-banget e sumpah ghayati hati kese banget-banget e sumpah. Lain amarta lamun perintah sira ing wong akeh bil jihad iklan perang lain amartahum layak khurujunna yakti ini bakal metu sapa ngakeh kul latuksimu kul ngucap sira lahum maring para munafik latuksimu ra usah sumpah sira kabeh taatun ma'rufah taatun te taat ma'rufatun kang dikenal utawa kang nyata khairun lakum kul luwih apik kanggo kowe niki oleh makna ni maksud iki kowe ora usah munamuni sumpah nak diutus nabi nurut atuh ora usah sumpah tapi praktekke nurut maksudnya ma'rufatun lin nabi maring nabi khairun ruwe apik mingko samikum tinimbang sumpah sira kabeh alladzi kang latu sadikuna kang ora benerno kabeh fihi napa nggih fihi ing dalam qasam innahu hasatamna wa ta'ala khabirun dat sing mirsani bima klan perkara ta'maluna kang lakoni sira kabeh min taatikum sanging taat sira kabeh bil qauli kelawan pengucapan wa mukhalafatikum lan nyulayani sira kabeh bil fi'li klan penggawean. Kul ngucapo sira Muhammad atiu nurutana sira kabeh Allah ing Allah wa atiu lan nurutana sira kabeh Rasul ing Rasul. Kowe iku kudu nurut Allah lan Rasul. Fa in tawallau. Mongko lamun emoh sira kabeh antaatihi saking taat ning Rasul. Bi khatfi ihdataen sangka ta tawallau. Khitabun khitab lahum maring kabeh fa inna ma alaihi. Mongko iku wajib ing atase Rasul. Rasul iku duwe kewajiban ma apa perkara khumila kang den bebani sapa Rasul minat tabligh sanging tabligh. Sementing nabi ya duwe beban rupane diwajibna tabligh. Wa alaikum lan wajib ngatasi sira kabeh maute apa khumiltum kang den bebani sira kabeh mung taati sanging taat ning Rasul. Maksudnya nabi ya duwe beban wajib nyampekno, kowe ya duwe beban wajib nurut. Nak jenenge urip ku padha-padha duwe beban. Lah duwe beban nabi luwih berat, lah wis luwih berat kok ning swarga, jebule dibarengi wong-wong sing ora pati berat, perkara sing seneng ya awur Kanjeng Nabi. Mulane dadi mulane nek dadi kaya rukin-rukin, ora kudu alim, ora kudu hafal Quran, ora kudu alim tahqiq kok pengumuman kedua dan para penggemarnya juga masuk. Nah, pun bar menit itu. Fa innama alaihi ma khumila wa alaikum ma khumiltum. Wa in tuti ulamun taat sira kabeh ing nabi tahdadu moko entuk petunjuk sira kabeh. Wa ma ala rasul lan ora ana iku ing atase rasul ilal balahu kecuali nyampeno al-mubinu kang jelas. Dadi tugas ulama nggih niru kanjeng nabi sementing memberi penjelasan. Kados wau lho nggih sampean kula suwun ben dadi ibadah jenengan. Jenengan ambek wong awam kadang-kadang terangno nak kaji ku murah. Mergo nak 40 juta dibagi umur 60 tahun rata-rata orang itu kan umur 60 tahun, 40 juta dibagi 60 tahun itu satu hari tidak sampai 3 ribu. Paling tidak menjadi kesadaran publik tidak ada aturan agama yang memberatkan. Misalnya kados wau zakat itu sak nisab, itu sekitar 25 juta. Iku wae wajib ngenteni nilai itu genep umur setahun. Jadi ana wong di 20 juta, sesuk dadi 10, sesuke meneh dadi 20, dadi 100, gak nganti setahun tek iku ora wajib zakat. Mergo ora jenek sak tahun. Lah anak 20 juta mau zakat 625 iku artine sedina gak sampai 2.000. Paling ndak orang jadi sadar betapa agama ini ndak pernah memberatkan. Masih mahal uang sosial kita. Lha iku pentingnya ana ulama. Jadi fa inna ma alaihi ma khumila wa alaikum ma khumiltum wa ma ala rasuli illal balaghul mubin. Lah anak misalnya orang protes. Nak ngopi kan ora rasane enak, Gus. Rokok ora rasane enak. Nak zakat enake ning ndi? Lho kita yo duwe gengsi, jenenge ngopi bayari kanca iku bangga. Wong fasik bayari wile iku bangga. Kenapa pas bayari pangeran ora bangga? Manusa iku duwe fitrah dijajakno karepe isin bayari iku bangga seneng. Artinya dalam keseharian ternyata kita bangga kan melakukan pengeluaran, tapi pas kanggo Allah Rasul gak. Jadi omong kosong ana bantah. Tapi kan ngetokno ora enak. Jare sapa wong ngendi? Lho nggih kula ora karepe ruhin tah sering biayai kula karepe. Mergo wong ngono seneng nggih ngekeki. Lho nggih. Sing nyata ngeten nggih. Wong paling tersinggung nek ngekeki ditolak. Mestine wong ngekeki ditolak ora seneng duwe balik. Tapi orang itu tersinggung nek ngekeki. Iku nunjukno wong mengeluarkan iku seneng. Dadi manungsa kuwi fitrah sing waras. Lah ternyata zakat nak muk selawe bener. 600 selawe berarti satu hari 2000. 2000 wae kenae wis pinten? 2000 kali 360 720. Paham nggih, mulane pentempo ulama nerangno terus. Lah nek kaji plus mau sedina 5000 wis kaji napa? Plus. Mari plus-plus negatif ya kok.